tuliskan di dalam hati. Hamba mencari ilham di tepian wajahmu. Lagu indah bersulam kan ku jalin bagimu di sudut bibirmu. Kan ku sebarkan wangi puspita yang meresap sampai jauh di lubuk kau.